وقل رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، الحمد لله kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas besarnya nikmat yang Allah tabaraka wa taala limpahkan kepada kita, sehingga pada malam hari ini, malam Jumat, malam yang ke-13 dari bulan Dzulqa'dah tahun 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 1 Juni tahun 2023, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan risalah Usulud Da'wati Salafiyah karya Al-Syeikh Abdul Salam Ibn Barjis Al-Abdul Karim rahimahullahu ta'ala. Dan pada malam hari ini kita memasuki prinsip yang kelima dari prinsip ad-da'watus salafiyah. Berkata al-muallifu rahimahullah, al-aslul khamis, prinsip yang kelima, al-ihtimamu bis sunnatin nabawiyyati, sangat mementingkan, sangat perhatian terhadap sunnah Nabi. Wal-hirsu alal amali biha, dan bersemangat untuk mengamalkan sunnah tersebut. Wad-da'wati ila dhalik, dan mengajak manusia untuk memperhatikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini adalah prinsip yang kelima, bahwa seorang sunni salafi yang menisbatkan dirinya kepada sunnah, as-sunni, yaitu seorang yang senantiasa mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang dimaksud sunnah di sini yang bersifat umum, yaitu setiap apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Maka di sini mencakup tentang hal-hal yang berkaitan tentang permasalahan akidah, permasalahan rukun-rukun iman, demikian pula hal-hal yang lainnya. yang berkaitan tentang permasalahan hukum-hukum syar'i dalam perkara sholat, dalam perkara puasa, haji, birrul walidain, dan yang lainnya. Yang di antara hukum-hukum tersebut ada yang bersifat wajib. Intinya bahwa as-sunnah yaitu setiap apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang datang dari Nabi alaihi salatu wasallam ada yang wajib dan ada pula yang sifatnya sunnah mustahabbah. Yang sifatnya anjuran, tidak sampai kepada tingkatan yang wajib. Maka seorang muslim yang berpegang kepada prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah, prinsip-prinsip as-salafiyah, adalah mereka yang sangat memperhatikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila mereka mengetahui bahwa ini termasuk di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka bersemangat untuk memahaminya dan bersemangat untuk mengamalkannya dan bersemangat untuk mengajak manusia mendakwahi apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Kata beliau, inna ahaqqa ma'tana bihil muslimu al-amalu ala ikhtifai athari nabiyhi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Termasuk di antara perkara yang paling berhak menjadi perhatian seorang muslim adalah mengamalkan untuk mengikuti jejak-jejak nabinya sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka dia bersemangat untuk mengamalkannya, menghidupkannya. Wa tajsidaha fi hayatihi mastata'a ila dhalika sabilan, dan dia mewujudkan, mengaplikasikan dalam kehidupannya. Dia berupaya untuk merealisasikannya dalam kehidupannya sesuai dengan kemampuan dia. وَذَلِكَ لِأَنَّ الْغَايَةَ الَّتِي يَسْعَى الْمُسْلِمُ لِأَجْلِهَا إِنَّمَا هِيَ تَحْصِيلُ الْهِدَايَةِ. Sebab yang menjadi tujuan yang seorang muslim berupaya dan bersemangat untuk mewujudkannya, mencapainya, adalah seseorang mendapatkan hidayah. أَلَّتِي تُوْسِيلُهُ إِلَى دَارِ السَّعَادَةِ, yang akan menghantarkan dia kepada negeri yang penuh dengan kebahagiaan, yaitu al-jannah, surga yang Allah Azza wa Jalla persiapkan untuk para hambanya yang bertakwa kepadanya. Ini tujuan setiap muslim. Mengapa seorang muslim itu semangat dalam mengerjakan sholat? Mengapa dia bersemangat berpuasa? Mengapa dia bersemangat untuk melakukan ibadah sampai dia rela untuk mengeluarkan harta yang demikian besar untuk berangkat menunaikan ibadah haji? Sampai di antara kaum muslimin ada yang rela menggelontorkan uang yang begitu banyak untuk membangun masjid, untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjihad di jalan Allah. Mengapa ini semua? Tentu yang menjadi tujuan utama seorang muslim adalah meraih al-jannah, agar kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam surganya. Ini tujuan kita. Dan ini tujuan setiap mereka yang mengharapkan kehidupan yang bahagia di akhirat. Nah, untuk meraih surga Allah Azza wa Jalla itu harus melalui jalur hidayah. Agar kemudian hamba tersebut diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diberi hidayah itulah yang akan meraih surganya. Seorang yang bertakwa, dia meraih hidayah dari Allah. Seorang yang saleh, dia bersemangat untuk beramal saleh di atas bimbingan Allah Jalla wa Ala dan Rasulnya, maka dia berjalan di atas hidayah. Nah, bagaimana cara mendapatkan hidayah? telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qala Allah azza wa jal, dan sungguh Allah azza wa jal berfirman dalam surah An-Nur pada ayat yang ke-54, wa in tuti'uhu tahtadu, apabila kalian menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kalian dapat hidayah. Jadi ini kunci untuk meraih hidayah. Bagaimana cara mendapatkan hidayah tersebut? Amalkan ayat ini, wa in tuti'uhu tahtadu, apabila kalian taat kepadanya, yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kalian pasti mendapat hidayah. Berarti kunci untuk meraih hidayah dari Allah Subhanahu wa taala adalah menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara menaati Rasulullah? Yaitu mengamalkan perintahnya, menjauhi larangannya. Barang siapa yang menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti dia telah taat kepada Rasulullah. Barang siapa yang taat kepada Rasulullah, berarti dia telah mendapat hidayah. Karena taat kepada Rasulullah berarti dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Azza wa Jalla yang menyebutkan, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dialah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Taat kepada Rasul. Wa qala, demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattabi'uhu la'allakum tahtadun." Dalam suratul A'raf ayat 158, "Wattabi'uhu," hendaknya kalian mengikutinya, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "la'allakum tahtadun," niscaya kalian akan mendapat hidayah. Maka dari sini menunjukkan bahwa hidayah itu akan diraih oleh seorang hamba ketika dia mewujudkan ittiba'ur rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjalan di atas jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebaliknya meninggalkan hidayatul rasul, meninggalkan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti dia tidak diberi hidayah oleh Allah. Berarti dia berjalan di atas kesesatan, penyimpangan. Wa qala, demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Ahzab ayat yang ke-21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sungguh untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat uswatun hasanah, contoh yang terbaik, panutan yang terbaik pada diri Rasulullah alaihi salatu wassalam, bagi hamba yang berharap bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah ridha kepadanya, dan bagi hamba yang meyakini adanya hari akhir dan dia senantiasa berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Maka Allah jalla wa ala menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi umat ini sebagai uswatun hasanah, sebagai panutan yang terbaik. Maka bila demikian, ma'asyarul ikhwa rahimakumullah, selayaknya bagi seorang muslim membiasakan dirinya untuk mengikat setiap pemikirannya, setiap akidahnya, fikihnya, hukum-hukumnya, akhlaknya, adabnya, dia mengikatnya dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jangan dia mengikat setiap ucapan dan amalannya kepada selain Rasulullah alaihi salatu wasallam. Karena selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak ma'sum. tidak terjaga dari kekeliruan. Ucapannya bisa benar, bisa salah. Berbeda dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula amalan-amalan Rasulullah dijamin bahwa seorang yang menjadikan beliau sebagai panutan maka dia pasti diberi hidayah. Maka wajib bagi seorang muslim menjadikan ini sebagai prinsipnya. Kadang-kadang ada sebagian orang kekagumannya kepada seseorang, walaupun itu seorang ustaz, walaupun itu seorang kiai, walaupun itu seorang syekh, tetap saja dia manusia yang bisa benar dan bisa salah. Jangan menjadikan itu sebagai barometer kebenaran. Apa yang datang dari ustaz itu pasti benar. Tidak. Lihat dari mana mereka beristidlal menjadikan itu sebagai dalil. Mengapa mereka mengamalkan itu? Ada sunnahnya, ada bimbingannya dari Rasulullah atau tidak? Jika tidak, jangan dilakukan. Walaupun datang dari seorang yang engkau kagumi, engkau bangga kepadanya. Jadikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai mi'yar, sebagai barometer kebenaran. Kata beliau, wa hadhihi al-ayatu aslun kabirun fi ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi aqwalihi wa af'alihi. Maka ayat ini merupakan prinsip yang besar, prinsip yang agung dalam hal mencontoh, menjadikan panutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ucapan-ucapannya, demikian pula perbuatan-perbuatannya. Apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hujjah bagi umat ini. Demikian pula perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah hujjah bagi umat ini. Oleh karena itu, asal perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bisa dilakukan oleh umat ini, disyariatkan bagi umat ini untuk mengamalkannya, melakukannya, terkecuali apabila ada dalil-dalil yang menunjukkan pengkhususan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru kemudian kita tidak diperbolehkan mengamalkannya. Seperti misalnya menikah lebih dari 4 dalam satu waktu. Batasnya hanya sampai kepada 4. Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Sampai 4, lebih dari itu tidak diperbolehkan. Loh, mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu waktu beliau memiliki istri lebih dari 4? Itu adalah pengkhususan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak untuk umatnya. Seperti pula berpuasa wisal, menyambung puasa hari ini dengan puasa esok, tanpa makan di malam hari, tanpa berbuka puasa, tanpa makan sahur. Ini juga merupakan kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ketika para sahabat mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambung puasanya, berpuasa wisal sampai 2 hari, kadang sampai 3 hari, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabatnya untuk melakukannya. Namun mengapa para sahabat melakukan? Kata mereka, innaka tuasiru ya Rasulullah, engkau berpuasa wisal wahai Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni lastu kahai'atikum, aku tidak sama seperti kalian. Berarti ini merupakan pengkhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, selama tidak ada pengkhususan, maka hukum asal perbuatan Nabi adalah hujjah. Meskipun ada permasalahan-permasalahan tertentu yang itu menjadi perselisihan di kalangan para ulama. menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Apakah perbuatan Nabi tersebut dalam perkara itu hujah atau bukan? Misalnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diriwayatkan dari beliau melarang umatnya minum dalam keadaan berdiri. Namun dalam hadis-hadis yang lain menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah minum dalam keadaan berdiri. Nah, berdirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika minum, apakah itu merupakan kekhususan bagi beliau? Nah, ini yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Di antara ulama ada yang mengatakan bahwa minumnya Nabi menunjukkan bahwa itu dibolehkan. Adapun larangan minum dalam keadaan berdiri itu tidak sampai kepada tingkatan haram, namun hanya sampai kepada tingkatan makruh, dengan dalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut. Perbuatan Nabi yadullu alal jawaz, menunjukkan bolehnya, artinya tidak sampai kepada tingkatan haram. Sebagian para ulama mengatakan tidak, sudah ada nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam larangan minum berdiri, maka tidak diperbolehkan. Adapun Nabi yang ketika minum dalam keadaan berdiri itu merupakan kekhususan bagi Rasulullah alaihi salatu wasallam. Walhasil terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang hal ini. Demikian pula seperti buang hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, apakah diperbolehkan atau tidak? Dari ucapan dan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu larangan, tidak diperbolehkan seseorang menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang air kecil atau buang air besar. Idza ataitumul ghaid fala tastaqbilul qiblata bighaidin aw baulin wala tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu. Apabila kalian mendatangi tempat untuk buang hajat, jangan kalian menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil. Ini sabda Rasulullah. Namun dalam riwayat-riwayat yang lain menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan. Beliau pernah buang hajat dan dilihat oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam buang hajat membelakangi kiblat. Demikian pula yang disebutkan oleh Jabir, beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setahun sebelum beliau wafat buang air kecil menghadap ke kiblat. Nah, ini yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Apakah perbuatan Nabi itu merupakan kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau hal itu menunjukkan bahwa menghadap atau membelakangi kiblat itu tidak sampai kepada tingkatan haram? Alhasil para ulama al-usul itu panjang sekali perselisihan yang terjadi di antara mereka dalam permasalahan ini. Namun kita menyebutkan ini sebagai contoh saja bahwa memang ada sebagian dari perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tidak dianjurkan untuk mencontohnya, untuk mengikutinya, disebabkan karena adanya dalil-dalil tertentu, dalil-dalil yang lain. Namun jika tidak ada, maka kembali kepada hukum asal. Apa yang dilakukan oleh Nabi itu pun yang dianjurkan dan diperbolehkan bagi umat ini untuk melakukannya. Wa jami'i ahwalihi wa harakatihi wa sakatihi. Demikian pula umat ini dianjurkan untuk menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan dalam seluruh keadaannya, dalam setiap gerakan-gerakan dan diamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gerakan Rasulullah itu bisa menjadi syariat. Sebagaimana diamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga merupakan bagian dari syariat. Seperti misalnya di dalam salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sallu kama raaitumuni usalli. Berpisah. masing-masing ke abinya. Ini abinya beda-beda apa abinya satu? Beda-beda ya. Nah, seperti misalnya dalam perkara sholat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, di dalam sholat itu ada gerakan-gerakan. Sebagaimana di dalam sholat ada hal-hal yang seseorang tidak melakukan gerakan tenang. Nah, pergerakan dan tenang, tidak bergerak, diam, itu adalah bagian dari syariat. Apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bergerak dalam posisi tersebut, maka dianjurkan kita untuk bergerak. Apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diam dan tidak melakukan pergerakan, maka diam tersebut merupakan bagian dari syariat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk mengikuti sholat beliau. Ketika Rasulullah diam, mengapa Nabi diam? Adakah yang diucapkan? Dipelajari. Oleh karena itu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau memperhatikan sholatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Antara takbir dengan membaca Al-Fatihah, itu kok Rasulullah diam? Ngapain? Makanya Abu Hurairah bertanya, ya Rasulullah, ara'aita sukutaka bainat takbiri wal qira'ah, ma taqul? Beritakan kepadaku, engkau diam antara takbir, ucapan takbiratul ihram, dengan membaca Al-Fatihah, kamu diam. Di antara keduanya ini apa yang kamu ucapkan? Maka diajarkanlah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Salah satu di antara zikir iftitah. Nah, oleh karena itu ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini semua bagian dari sunnah. Apa saja yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dianjurkan untuk menjadikan beliau sebagai panutan kita dalam setiap ucapan, perbuatan dan bahkan keadaannya. Wa hadhil uswatu innama yaslukuha wa yuwaffaqu laha man kana yarjullaha wal yawmal akhir. Dan sikap mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam ini hanyalah dilakukan dan diberi taufik terhadap orang yang melakukannya adalah orang yang berharap bertemu Allah, mengharapkan ridha Allah dan meyakini adanya hari akhir. Fa inna ma ma'ahu min al-iman wa khaufillah wa raja'i thawabihi wa khaufi iqabihi. Hal ini disebabkan karena dia memiliki keimanan di dalam dirinya, rasa takutnya dia kepada Allah dan berharapnya dia mendapatkan pahala dari Allah dan takutnya dia dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Yahuthuhu ala ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang akan mendorong seorang hamba untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan beliau sebagai panutan. Itulah yang menyebabkan seorang menjadikan Rasulullah sebagai idolanya, menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Mengapa? Karena dia ingin mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena bergaya. Bukan karena itu adalah model yang lagi tren pada saat itu. Kalau orang yang seperti ini, maka dia melakukan sesuatu berdasarkan apa yang sedang trending ketika itu. Bukan karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gaya bisa sama, tapi niatnya berbeda. Sekarang ini banyak orang yang berjenggot. Iya kan? Banyak yang berjenggot. Dipelihara jenggotnya. Apakah dia mengikuti sunnah? Enggak, ini lagi model. Ya, karena ada pemain sepak bola. lagi berjenggot, maka dia pun berjenggot. Ngikuti siapa? Katanya ngikuti Karim Benzema. Karena Karim Benzema lagi berjenggot, berjenggot juga dia. Nanti kalau dia cukur jenggotnya, baru dia cukur juga. Jadi ta'asinya bi Karim Benzema. Ya. Kalau rambutnya dibuat kozak, wah dia ikut kozak. Di yang ini cukur sini gundul, yang cukur sini gundul. Kozak. Ininya panjang, rambutnya di tengah panjang. Ini gundul atau mirip gundul, tipisin. Itu ngikut siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yang lagi ngetren saat ini? Sekarang ini banyak yang tidak isbal. Iya kan? Jadi mode. Enggak. Antum lihat orang-orang jalan kadang enggak isbal. Apakah dia ngerti sunnah? Enggak. Lagi ngetren. Jadi kembali kepada niat. Kamu mengamalkan itu karena apa? Seorang muslim melakukan itu semua karena mengikuti Rasulullah, ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia melakukan hal itu tidak termakan oleh zaman dan waktu. Karena yang dia ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau, wa syaraful mu'min wa manzilatuhu innama tuqasu bittiba'ihi sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan seorang mukmin dan kedudukan seorang mukmin itu diukur berdasarkan prinsip dia dalam hal mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kullama kana taharrihi lis-sunnati akthar kana lid-darajatil 'ula ahqqa wa aula. Semakin dia bersemangat untuk menjalankan sunnah, semakin dia bersemangat untuk menghidupkan sunnah, maka dia dalam hal mencapai tingkatan yang mulia, derajat yang tinggi, itu lebih berhak dan lebih utama untuk diraihnya. Seorang itu akan menjadi mulia biqadri tamassukihi bisunnah, sesuai dengan kadar dia dalam hal mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walidza kana as-salafus sabiquna min at-tabi'in rahmatullahi ta'ala alaihim. Oleh karena itu generasi salaf terdahulu dari kalangan tabi'in, semoga Allah merahmati mereka, yaj'aluna al-mi'yara alladhi yu'khadhu bihi 'anil rajul al-'ilm huwa tamassukuhu bis-sunnah. Mereka para ulama salaf terdahulu menjadikan barometer seseorang yang boleh diambil ilmunya itu dilihat sikap berpegang teguhnya dia kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila mereka mengetahui masya Allah si fulan teguh di atas sunnah, maka mereka semangat untuk mengambil ilmunya. Namun apabila mereka mengetahui seseorang jauh dari sunnah, bahkan diketahui padanya bid'ah, punya pemahaman bid'ah, maka mereka menjauhkan diri darinya dan tidak mengambil ilmu darinya. Kama qala Ibrahim an-Nakhai, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibrahim an-Nakhai rahimahullah, kanu idza athaw ar-rajula liya'khudhu 'anhu al-'ilma nadharu ila salatihi wa ila sunnatihi wa ila hay'atihi thumma ya'khudhuna 'anhu. Mereka dahulu para ulama, apabila mereka mendatangi seseorang untuk mereka ambil ilmunya, mereka perhatikan dulu salatnya. Ini sholatnya bagus enggak? Dia sholat seperti sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak? Perhatikan kepada sunnah yang dia lakukan, perhatikan kepada keadaan dia. Bagaimana cara dia berpakaian, bagaimana cara dia bertingkah laku, beradab, berakhlak, mereka perhatikan itu semua, lalu kemudian mereka pun mengambil ilmu darinya apabila mereka melihat orang ini ternyata berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru mereka semangat. Sebab ilmu itu adalah agama. engkau mengambil ilmu kepada seorang itu berarti engkau sedang mendalami agama kamu. Kalau engkau mengambil ilmu dari orang yang sesat, maka agamamu pun akan menyimpang, agamamu pun akan menjadi sesat. Tergantung orang yang menyampaikan ilmu tersebut kepadamu. Inna hadzal ilma din. Fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Kalimat masyhur dari Ibnu Sirin rahimahullah dan yang lainnya. Sesungguhnya ilmu yang kamu pelajari itu agama. Maka hendaknya kalian memperhatikan dari mana kalian mengambil ilmu kalian. Sekarang ini sebagian kaum muslimin begitu mudahnya mereka. Ada satu problem, Google, Google, Google. Iya kan? Lihat di Google. Yang keluar apa saja, enggak tahu ini ustadz siapa, ini syekh siapa, ini ulama dari mana. Pokoknya ada jawaban, sudah itulah. Nah, itulah yang dia amalkan. Enggak tahu dia. Nah, ini jadi masalah. Ada sedikit permasalahan yang dibuka YouTube, lihat masalah apa. Ada jawaban, maka itu yang menjadi pegangan dia. Dia enggak tahu siapa dia. Bagaimana akidahnya, bagaimana manhajnya. Maka seorang sunni, ahlu sunnah tidak demikian. Mereka memiliki barometer di dalam mengambil ilmu. Dari mana dia mengambil ilmu tersebut? Dia lihat kepada sunnahnya, dia lihat kepada adabnya, manhajnya, akidahnya. Baru kemudian dia mengambil ilmu itu. Jangan terpesona hanya sekedar melihat penampilan, tapi lihat secara menyeluruh apa yang dia sampaikan, bagaimana cara dia mengamalkan sesuatu. Wa yaqulu ahadul ulama, dan salah seorang dari kalangan para ulama mengatakan, inna min alamatil muhibbi lillahi azza wa jall mutaba'ata habibillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi akhlaqihi wa af'alihi wa awamirihi wa sunnatihi. Sesungguhnya di antara tanda-tanda orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengikuti orang yang dicintai Allah. Kamu kalau mengaku cinta kepada Allah, ikuti hamba yang dicintai Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam hal akhlaknya dan dalam perbuatan-perbuatannya, perintah-perintahnya, demikian pula sunnah-sunnahnya. Wa hadha haqqun, dan ini adalah ucapan yang benar, ma'khudun min kitabillahi azza wa jal, yang ini diambil dalilnya dari kitabullah azza wa jal. Yaqulullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Dalam surah Ali Imran ayat yang ke-31, katakanlah, sampaikan kepada mereka, yaitu orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah, apabila kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka syaratnya, fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kalian mengikuti aku, maka Allah cinta kepada kalian dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Ghafur Rahim. Ayat ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah disebut oleh para ulama ayatul mihnah, ayat ujian. Ayat imtihan. Apabila seorang mengaku cinta kepada Allah, maka silahkan dia membaca ayat ini untuk membuktikan apakah dia benar cinta kepada Allah. Yang menyebabkan Allah cinta kepadanya, baca ayat ini. Apa syaratnya? Fattabi'uni, ittiba'u rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila seorang hamba mengikuti dan menjadikan Rasulullah sebagai panutan, bukan hanya dia pengakuan dia cinta kepada Allah, tapi ada balasan dari Allah, Allahu Jalla wa'ala yang cinta kepadanya. Dan itulah yang menjadi harapan setiap muslim. Karena kalau seorang hanya sekedar mengaku cinta kepada Allah tanpa ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia hanya bertepuk sebelah tangan. Dan itu tidak bermanfaat. Berapa banyak orang mengaku cinta kepada Allah namun Allah tidak cinta kepadanya. Ingin kamu dicintai Allah, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Qala al-Hasan al-Basri fi tafsir hadhihi al-ayah, berkata al-Hasan al-Basri dalam menafsirkan ayat ini, ja'alallahu alamata hubbihi iyyahum ittiba' sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah menjadikan tanda kecintaan Allah kepada para hamba tersebut adalah manakala mereka mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam riwayat yang lain beliau juga mengatakan, za'ama qaumun annahum yuhibbunallah fabtalahumullahu bihadhihi al-ayah. Ada satu kaum mereka mengaku cinta kepada Allah, maka Allah menguji mereka dengan ayat ini. Ingat 331. Tiga surah yang ketiga, surah Ali Imran 31 ayat yang ke-31. Ini adalah ayat ujian. Siapa yang ingin meraih kelulusan untuk dicintai Allah, maka hendaknya dia mengamalkan ayat ini dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falaqad tawatharatin nususu minal kitabi was-sunnah wa aqwalis sahabati والتابعين على ترغيب العمل بالسنة والحث على التمسك بها. Dan telah datang dalil-dalil, nas-nas yang mutawatir dari Al-Quran, dari Sunnah, dari perkataan para sahabat dan para tabi'in yang menganjurkan seorang Muslim untuk mengamalkan Sunnah dan menganjurkan untuk berpegang teguh kepada Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa min ashharil ahadith, dan di antara hadis yang paling masyhur, hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, yaitu hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu an annahu qala, bahwa beliau mengatakan, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mau'izatan dharafat minha al-uyun wa wajilat minha al-qulub. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kami dengan nasihat yang menyebabkan bertetesannya air mata kami dan yang menggetarkan hati-hati kami. Faqulna ya Rasulullah inna hadhihi mau'izatu muwaddi'in fa'awsina. Maka kami pun mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya ini merupakan nasihat dari seorang yang hendak berpisah dengan teman-temannya, yang hendak mengucapkan kalimat perpisahan dengan para sahabatnya, maka berilah kami wasiat. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha ba'di illa halikun. Aku telah meninggalkan kalian di atas syariat yang putih, yang bersih, yang jernih ini. Malamnya seperti siangnya. Itulah sifat dari syariat Islam. Malamnya seperti siangnya, artinya terang benderang, hujah-hujahnya jelas, dalil-dalilnya wadihah, sehingga seorang yang ingin berpegang teguh dengan Islam ini semuanya jelas, transparan, tidak ada yang gelap, tidak ada yang tertutupi. Sehingga barang siapa yang menyimpang dari apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti dia telah menjauhi sesuatu yang sudah jelas, yang sudah terang benderang. La yazighu anha ba'di illa halik. Tidaklah seseorang itu menyimpang darinya setelah aku, melainkan dia akan binasa. Wa may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Dan barang siapa yang dipanjangkan usianya di antara kalian sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan melihat banyak sekali perselisihan di tengah-tengah umat ini. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di 'addu 'alayha bin nawajidh. Maka hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah al-khulafa'ur rasyidun yang telah diberi hidayah dari setelahku. Gigitlah dengan gigi geraham kalian, yakni berpegang teguhlah kalian dengannya, jangan kalian melepaskannya dan meninggalkannya. Wa qawluhu alaihi salatu wassalam, demikian pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis ini, alaikum bisunnati, berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku, ay bi tariqati allati ana alaiha mimma fassaltu lakum minal ahkam, yaitu komitmenlah kalian, berpegang teguhlah kalian dengan metodeku, dengan jalanku yang aku berada di atasnya, dari hal-hal yang telah aku rincikan kepada kalian hukum-hukumnya. Sawa'un kanat i'tiqadiyatan aw amaliyatan wajibatan aw mandubah, baik yang berkaitan tentang permasalahan akidah atau amalan, hukum-hukum, baik yang berkaitan tentang perkara yang hukumnya wajib atau hal-hal yang hukumnya mustahabbah atau mandubah, hal yang sifatnya anjuran. Jadi ini sunnah. Jadi kalau disebut sunnah, yang dimaksud apa saja yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan salah paham. Bukan yang dimaksud sunnah di sini adalah yang dikenal di kalangan para fuqaha belakangan ini, sunnah yang artinya bukan wajib, yang kalau diamalkan dapat pahala, yang kalau ditinggalkan tidak berdosa. Bukan itu yang dimaksud. Namun yang dimaksud as-sunnah di sini adalah apa saja yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mencakup perkara akidah, prinsip-prinsip Islam, demikian pula hukum-hukum secara umum yang wajib atau yang mustahab. Wa amma takhsisul usuliyyin bis-sunnati bi annaha al-matlubu talaban ghairu jazim. Adapun pengkhususan dari para ulama usul ketika mereka mendefinisikan sunnah, yang dimaksud adalah sesuatu yang diminta untuk diamalkan tapi permintaan itu tidak tegas. Artinya kalau dia melakukannya dia dapat pahala. Tidak tegasnya kalau dia meninggalkan maka dia tidak berdosa. Itu yang masyhur di kalangan para ahli usul, para ulama usul belakangan ini. Mereka menyebutkan satu amalan yang sifatnya anjuran, yang bukan wajib, disebut sunnah, disebut masnun, disebut nafilah, disebut nafilah atau nafil, disebut tatawwu', disebut mandub. Ini adalah istilah-istilah yang memiliki makna yang sama di kalangan para ahli usul. Ah, bukan itu yang dimaksud, kata beliau. Adapun istilah ini, fahadha istilahun tari, ini istilah yang baru muncul belakangan. Tidak dikenal istilah sunnah dengan istilah belakangan ini di kalangan para ulama terdahulu apabila mereka menyebutkan sunnah. Innama qusida bihi at-tamyizu bainahu wa bainal fardhi awil wajib. Namun para ulama usul belakangan ini, mereka menyebutkan istilah sunnah itu hanya untuk membedakan antara yang wajib dan yang bukan wajib. Kalau yang wajib disebut wajibun atau fardun atau maktubun alai. Lawannya yang bukan wajib disebut mandub, disebut sunnah, mustahab dan yang lainnya. Fasunnatu bilisani syari'i idha utliqat. Adapun sunnah dalam lisan syariat, apabila disebutkan dalam lisan syariat, disebutkan secara mutlak, yuradu biha at-tariqatu syar'iyyah allati kana 'alayha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ibadatihi wa muamalatihi wa akhlaqihi wa harakatihi wa sakanatihi. Maka yang dimaksud di dalam lisan syariat adalah metode syar'i yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan di atasnya. Sehingga sunnah di sini mencakup dalam perkara ibadah, mencakup dalam perkara muamalah, pergaulan di antara sesama manusia, mencakup dalam perkara akhlak, pergerakan-pergerakan dan diam. Ini semua tercakup di dalam istilah sunnah yaitu apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah sunnah. Itulah yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Mengikuti sunnah Rasul. Dan itulah yang para sahabat berada di atasnya. Makanya dalam sekian banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menerangkan tentang metode dan sunnahnya beliau, yaitu yang para sahabat berjalan di atasnya. Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Siapa yang berjalan di atas jalanku dan jalannya para sahabatku, itulah yang selamat. Dan itulah sunnah. Orang yang berjalan di atasnya itulah yang disebut ahlus sunnah. Jadi ahlus sunnah itu bukan hanya sekedar pengakuan, ma'asyarul ikhwan rahimakumullah, harus disertai dengan pembuktian. Apakah Anda benar berada di atas sunnah? Tidak cukup seorang mengatakan ahlus sunnah namun dia tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam akidahnya, demikian pula dalam ibadah, muamalah dan yang lainnya. Saya kira sampai di sini ma'asyarul ikhwan rahimakumullah. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wasallama tasliman kathira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.